Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah karya Syekh Abdullah Al-Ubaidan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di kaidah yang ke-46. Annahum yuhadhiruna al-muslimina min mudillatil fitan. Mereka orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat Nabi, mereka mengingatkan kaum muslimin dari godaan atau ujian yang menyesatkan. Tidak semua ujian, namun hanya ujian yang menyesatkan saja. Selanjutnya adalah masih kutipan masih kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala. Beliau mengatakan walafdzul fitnah fi kitabillah taala, kata-kata fitnah dalam Al-Qur'an terkadang maknanya adalah al-imtihan, ujian yang alladzi lam yaftatin sahibuhu. Ujian yang orang yang mengalaminya itu tidak mengalami mengalami kesesatan, mengalami penyimpangan, bal khaluso minal iftitan, bahkan dia terbebas dari penyimpangan. Wa yuradu biha, dan terkadang kata-kata fitnah maknanya adalah imtihan, ujian yang hasala ma'ahul iftitan, pelakunya itu terjumus dalam penyimpangan. Contoh fitnah dalam makna yang pertama adalah firman Allah Ta'ala kepada Musa alaihi salam, wafatannaka futuna, dan kami uji dirimu dengan berbagai ujian. Yang dimaksud dengan ujian di sini adalah dan Musa lulus ujian. Contoh fitnah dalam makna yang kedua firman Allah Ta'ala, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah. Fitnah di sini ujian yang menyebabkan adanya kesesatan dan penyimpangan. Dan fitnah dalam hal ini maknanya, salah satu maknanya sebagaimana penjelasan li tafsir, artinya adalah asatu an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah. Ala fil fitnati saqatu, ingatlah bahasa mereka yang tidak mau berangkat berjihad itu mereka tanpa alasan, mereka itu terjumus dalam fitnah. Ujian yang menyebabkan mereka menyimpang dan sesat. Wa yutlaq ala mayatanawalul amrain, dan kata-kata fitnah dalam Al-Qur'an yutlaq digunakan juga untuk pengertian yang mencakup dua-duanya. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, boleh jadi dari ujian tadi tersesat sesat, atau lulus dari ujian, lulus ujian, atau malah gagal dan tidak lulus ujian. Semacam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ahasiban nasu, apakah manusia mengira dibiarkan mengatakan kami beriman padahal mereka belum diuji. Maka sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Ujian di sini, fitnah di sini, ada ujian yang lulus orangnya dan ujian yang gagal orangnya. Falaya'lamannallahu alladhina sadaqu wa laya'lamannal kadhibin, maka sungguh Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan tulus, dan Allah mengetahui orang-orang yang berdusta. Contoh yang lain adalah perkataan Musa alaihissalam, in hiya ila fitnatuk tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha, tidaklah ia kecuali ujianmu, kau sesatkan dengannya siapa yang kau kehendaki dan kau berikan petunjuk siapa saja yang kau kehendaki. Fitnatuk di sini artinya adalah ujianmu, wabtilauka ujianmu, kau sesatkan dengannya siapa yang terjumus ke dalamnya dan kau beri hidayah orang yang selamat darinya. Dan terkadang digunakan, ini yang keempat berarti, waktu tulakul fitnah, dan terkadang digunakan kata-kata fitnah ala'amma min dalika dalam makna yang lebih luas lagi. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah hartamu dan anakmu adalah ujian. Fitnah di sini kata Muqatil bin Sulaiman, ay bala'un wasughlun anil akhirah. Cobaan dan menyibukkan, menyita waktu sehingga melalaikan dari akhirat. Maknanya kata Ibn Abbas, janganlah kau turuti mereka, anak-anakmu dalam maksiat kepada Allah. Az-Zujjaj mengatakan, Allah beritahukan kepada manusia bahwasanya harta dan anak adalah di antara alat ujian. Wa da'amun fi jamil aulad. Dan ini adalah ujian dengan anak bersifat umum, berlaku untuk semua orang, berlaku untuk semua anak. Karena ada orang tua yang terfitnah dengan anaknya, dalam pengertian boleh jadi dia durhaka kepada Allah dengan sebab anaknya. Dia mengambil harta yang haram karena anaknya dan terjumus dalam hal-hal yang mengerikan, dosa-dosa yang mengerikan karena sebab cintanya pada anaknya. Demikian banyak orang semacam itu karena cinta anak, karena sayang anak. Maka anak pengen ini dan itu dan tidak punya kecuali dengan mencuri, korupsi dan yang lainnya, maka itu pun dilakukan. Illa man asamahullahu ta'ala, kecuali orang-orang yang Allah jaga. Nah, makna ini didukung makna penjelasan di atas untuk ayat di atas itu didukung kebenarannya dengan satu hadis yang diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah atau ceramah, maka datanglah Hasan atau Husain radhiyallahu anhuma dan keduanya memakai jubah yang berwarna merah. Dan keduanya jatuh, bahasa kita mungkin keserimpet kata orang Jawa, pakai jubah, akhirnya jalan karena mungkin kepanjangan atau yang lain, akhirnya baju itu menyebabkan jatuh orang yang memakainya. Panazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi, maka Nabi pun turun mendekati cucunya dan mengambil keduanya lalu meletakkannya di pangkuannya di atas mimbar. Sambil Nabi kemudian mengatakan shadaqallah, sungguh benar apa yang Allah firmankan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebenarnya hartamu dan anakmu itu adalah cobaan. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini beliau katakan dan kaitannya dengan Hasan dan Husain, aku melihat dua anak ini jatuh, aku pun tidak bisa bersabar. Kecuali harus mendekati mereka menghentikan khutbah. Padahal ya jatuh biasa saja, ya, tidak kemudian berdarah-darah atau apa. Cuma sekedar karena keserimpet pakaiannya akhirnya jatuh. Maka tidak sabar, khawatir. Nah, akhirnya khutbah pun dihentikan sementara untuk kemudian menolong dan mengambil dua cucunya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah kalian berdoa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari fitnah, karena tidak ada di antara kalian kecuali dia terliputi fitnah, karena Allah Ta'ala berfirman, hartamu dan anakmu hanyalah fitnah. Oleh karena itu, maka siapa saja di antara kalian yang ingin minta perlindungan kepada Allah, maka mintalah perlindungan kepada Allah min mudillatil fitan, dari ujian yang menyesatkan, yang menyebabkan tersesatnya orang yang mendapatkan ujian tersebut. Wa minhu, contoh yang lain yaitu fitnah dalam makna yang paling luas, sekedar ujian itu saja, adalah firman Allah Ta'ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian kalian ujian untuk yang lain. Dan ini bersifat umum, berlaku untuk semua makhluk. Sebagian manusia teruji dengan yang lain. Maka para rasul diuji dengan umat yang diutus, dengan ujiannya dalam bentuk kewajiban untuk mendakwai umatnya kepada kebenaran dan bersabar atas gangguan dari umatnya, wa tahammul masaq, dan bersabar menghadapi berbagai macam kerepotan, kesulitan, fitablirihim, ketika mendakwai mereka, mendakwahkan kepada mereka utusan Rabb mereka. Dan umat yang dikirimi Rasul pun diuji dengan datangnya Rasul. Ujiannya dalam bentuk apakah mereka taat pada Rasul, mau menolong Rasul, percaya dengan Rasul, ataukah kafir dengan Rasul, menolak Rasul, bahkan memerangi Rasul. Ulama pun diuji dengan orang-orang bodoh. Ujiannya dalam bentuk apakah si ulama mau mengajari mereka yang bodoh-bodoh, menasihati, dan bersabar untuk mengajari, bersabar untuk menasihati, dan bersabar untuk membimbing. Walazimi dzalika, dan lain-lain dan seterusnya. Dan konsekuensi yang lainnya. Dan orang-orang yang bodoh pun diuji dengan adanya ulama di tengah-tengah mereka, apakah mau taat pada ulama, apakah yahtadi nabihim, mau belajar kepada ulama. Yahtadi artinya mencari hidayah, mencari petunjuk melalui ulama. Terjemah bebas adalah belajar kepada ulama. Demikian juga penguasa diuji dengan rakyat, dan rakyat diuji dengan penguasa. Orang kaya diuji dengan orang miskin, orang miskin diuji dengan orang kaya. Orang yang lemah diuji dengan orang yang kuat, orang yang kuat diuji dengan orang yang lemah. Pimpinan diuji dengan anak buah, dan anak buah diuji dengan para pimpinan. Pemilik diuji dengan apa yang dia miliki. Wa mutuhina al-malik bimamlukihi. Demikian juga orang yang dimiliki, wallah alam mungkin budak. Maka seorang pemilik budak diuji dengan budaknya, dan budaknya diuji dengan tuannya. Seorang laki-laki diuji dengan istrinya, dan seorang istri diuji dengan suaminya. Dan para laki-laki diuji dengan adanya perempuan, dan perempuan diuji dengan adanya laki-laki. Orang yang beriman mendapatkan ujian dengan adanya orang-orang kafir, dan orang-orang kafir mendapatkan ujian dengan adanya orang-orang yang beriman. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar diuji dengan adanya orang yang perlu mendapatkan amar ma'ruf. Dan orang yang mendapatkan amar ma'ruf diuji dengan adanya orang yang memberikan amar ma'ruf. Walidzalika, oleh karena itu, maka orang-orang beriman yang miskin dan lemah dari kalangan para pengikut Rasul itu adalah cobaan untuk orang-orang yang kaya dan para pimpinan. Untuk orang-orang kaya dan para pemimpin di umat tersebut. Imtana uminal iman. Maka banyak para pimpinan dan orang kaya tidak mau beriman setelah mereka mengetahui benarnya Rasul. Kenapa? Gara-gara karena yang ngikuti Rasul ini yang lebih dahulu adalah orang-orang miskin. Maka satu umat yang dikirimi Rasul dalam sejarah para nabi umumnya, kemudian orang-orang yang lemah tertindas dari umat tersebutlah yang pertama kali mengimani sang Rasul. Dan ini menjadi ujian dan jadi masalah untuk para elitnya dan orang-orang kayanya. Maka mereka merasa banyak dari mereka tidak mau beriman, padahal tahu kalau itu adalah kebenaran. Alasan dan sebabnya, aduh kok sudah masa harus bergabung dengan masa harus duduk bareng dengan orang-orang kiri, orang-orang tidak punya. Maka mereka mendapatkan ujian. Orang-orang kaya dan para pemimpin, orang-orang elit ini dapat ujian disebabkan karena orang-orang lemah dan tertindas yang lebih dulu beriman. Waqalu, para tetua ini, para elit, orang-orang kaya mengatakan, law kana khairan masabaquna ilaihi haula. Seandainya ini adalah kebaikan, tentu kami tidak akan didahului oleh orang-orang kiri-kiri itu. Kamilah yang nomor satu, baru mereka ikut belakangan. Sebagaimana perkataan orang-orang elit dari umat kaum Nabi Nuh, mereka mengatakan, anu'minu laka wa tabakal ardalun. Apakah kami akan mengimanimu sedangkan para pengikutmu adalah orang-orang yang rendah dan hina? Qala ta'ala, Allah mengatakan, wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu aha ula imanallahu alaihim min bainina. Demikianlah kami uji sebagian orang dengan sebagian yang lain, supaya mereka orang-orang tersebut, yaitu orang-orang elit, para tokoh, orang-orang yang dituakan dan dihormati karena kayanya dan sebagainya, mengatakan aha ula imanallahu alaihim. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka, mereka orang-orang yang kiri-kiri tersebut, min bainina, dengan meninggalkan kami. Maka faidar asy-syarif, oleh karena itu seorang yang tergolong mulia, ar-ra'is, statusnya pimpinan, seorang yang dimuliakan, ketika dia melihat al-miskin ad-dhalil, orang yang kiri, orang yang hina, ternyata telah mendahuluinya dalam iman dan mengikuti Rasul, maka hamiyah. Maka orang yang mulia ini kemudian sombong. Wa'anifa, dan sombong. Ayyuslim, untuk masuk Islam. Kenapa? Kok sombong itu masuk Islam? Fayakuna mithlahu. Kalau dia masuk Islam, dia akan semisal dengan orang miskin itu. Dia akan duduk bersama orang miskin. Dia akan serombongan dengan orang miskin. Waqal uslimu fa akuna ana wa hadzal wadi ala hadin sawa. Apakah aku masuk Islam kemudian aku dan orang yang hina ini selevel, ala hadin sawa, dalam derajat yang sama? Maka Az-Zujjad ketika menjelaskan ayat ini, fatanna ba'dhum bi ba'din, dia mengatakan karena rajul asy-syarif, ada orang yang mulia, boleh jadi dia ingin masuk Islam, fayam tanik minhu, kemudian dia tidak jadi masuk Islam. Kenapa dia enggak jadi? Li ala yukol, karena dia tidak ingin mendengar komentar. Dia tidak ingin mendengar adanya suara-suara sumbang yang mengatakan aslama qablahu man huwa dunahu, telah masuk Islam sebelum dia orang yang lebih rendah daripada dirinya. Fayukimu ala kufrihi, kemudian dia pun memilih untuk bertahan sebagai orang kafir. Li'ala yakuna lil muslim asabiqu alaihi fil fadl, karena dia tidak ingin orang Islam yang lebih dulu masuk Islam daripada dirinya itu lebih unggul daripada dirinya. Kalau dia jadi pengikut belakangan, kan yang miskin, yang hina itu kan menang, ada senioritas dalam, lebih dulu ini senior dan dia junior, kan. Senioritas dalam iman, dia tidak ingin jadi junior, dan seniornya adalah orang miskin, orang yang dia nilai orang yang hina. Akhirnya orang ini pun bertahan dalam kekafiran. Itu diantara faktor yang menyebabkan sebagian orang memilih untuk kafir dan tidak untuk kafir atau untuk menolak dan tidak mau tunduk kepada kebenaran. Pemingkau ni ba'dina silibadin fitnah, dan bentuk lain. Sebagian manusia adalah fitnah dan ujian untuk sebagian yang lain. Maka kalau tadi adalah orang kaya difitnah, diuji dengan orang miskin, maka sebaliknya orang miskin juga diuji dengan orang kaya. Anal fakir yakul, yaitu orang orang yang kiri dan miskin mengatakan, lima lam akun mislal ghani, kenapa aku tidak semisal orang yang kaya. Maka ujiannya adalah yakul ad-da'i, boleh jadi ada orang yang lemah, yang lemah hartanya, lemah kedudukannya, mengatakan halakuntum mislal qawi, seharusnya aku semisal orang yang hebat tersebut. Dan supaya orang yang sakit mengatakan halakuntum mislal mu'afa, seharusnya saya itu semisal dia yang sehat. Maka orang miskin diuji dengan orang yang kaya, orang yang sakit diuji dengan adanya orang yang sehat, supaya dia tidak protes dengan hak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kata-kata semisal itu. Maka siapa yang tidak mengatakannya berarti dia lulus ujian. Siapa yang kemudian mengatakannya, dia gagal. Dalam ujian ini dia diuji dengan adanya orang-orang kaya di sekitarnya, Orang yang sakit itu diuji dengan orang-orang yang sehat-sehat di sekitarnya. Maka kalau dia mengucapkan kata-kata semisal tadi yang telah kita baca, maka dia gagal dalam ujian. Jika dia tidak demikian, maka dia lulus ujian. Waqala al-kufar, dan orang-orang kafir mengatakan, lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kami tidak mau beriman sehingga kami diberi semisal apa yang diberikan kepada apa yang didapatkan dan diberikan kepada para utusan Allah. Muqatil mengatakan ayat ini turun, kenapa ayat ini yang menceritakan ucapan orang kafir tadi turun terkait dengan terujinya orang-orang musyrik dengan muhajirin yang miskin-miskin. Semisal Bilal bin Abi Rabah, Khobab ibn Arab, Suhaib Ar-Rumi, Abu Dzar ibn Mas'ud, dan Ammar bin Yasir. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, lihatlah mereka-mereka yang mengikuti Muhammad. Maka yang mengikuti Muhammad adalah mawalina, budak-budak kita. Wa aradilina, orang-orang yang rendah di tengah-tengah kita. Maka Allah Ta'ala berfirman, innahu kana fariqum min ibadi yaqulu rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhattumuhum sikhiya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhu tadhakun. Innahu kana fariqum min ibadi, Allah mengatakan sini ada sekelompok dari hamba-hambaku, yaquluna, yang mereka mengatakan, rabbana, wahai rabb kami, amanna, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan sayangilah kami, dan engkau adalah sebaik-baik yang menyayangi. Fattakhattumuhum, lalu kalian, namun kalian menjadikan orang-orang tersebut sihrian sebagai bahan ejaan. Hatta ansaukum dikri, sehingga mereka orang-orang yang beriman tadi menyebabkan kalian meninggalkan peringatanku. Meninggalkan ajaanku, peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum minhum tathakun, dan kalian mentertawai mereka-mereka orang-orang yang beriman. Ini jazaitum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun. Maka sungguh aku akan berikan balasan kepada mereka orang-orang yang beriman yang jadikan bahan ejaan oleh orang-orang kafir. Al-yawma, pada hari ini, bima sabaru. Balasan tersebut disebabkan karena kesabaran mereka. Maka balasannya annahum humul faizun, sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka Allah mengkabarkan bahasanya Allah memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian orang itu ujian untuk orang yang lain, apakah kalian bersabar. Maknanya kata Zujat, ai atasbiruna alal bala, apakah kalian bersabar menghadapi ujian. Faqad araftum, maka sungguh kalian telah mengetahui apa yang didapatkan dan balasan yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Qultu, Ibnu Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan fitnah dengan sabar dalam ayat ini. Demikian juga di ayat yang lain di surat An-Nahl. Tsumma inna rabbaka lil ladzina hajaru mim ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru. Sesungguhnya Rabbmu terhadap orang-orang yang berhijrah setelah mereka diuji, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Kenapa demikian? Falaisa liman qad futina bi fitnatin, karena tidak ada bagi orang yang telah mendapatkan satu cobaan, mendapatkan satu ujian, tidaklah dia memiliki terapi yang lebih bagus dan efektif daripada sabar. Fa in sabara, maka jika seorang ketika mendapatkan ujian itu bersabar, maka ujian tersebut akan membersihkannya. Dan akan membersihkannya minadzunub, dari berbagai macam dosa. Sebagaimana kir, alatnya pandai besi, itu membersihkan karat yang ada pada emas dan perak. Maka fitnah, maka ujian itu adalah bagikan kir, alat pandai besi untuk hati. Wa mahakul iman, dan tolak ukur parameter iman. Karena dengan ujian, ya tabayan, maka jelaslah siapakah yang tulus dalam iman, dan siapa yang dusta dalam iman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka supaya Allah mengetahui siapakah orang-orang yang tulus dalam iman dan Allah mengetahui siapa yang bohong dalam iman. Maka ujian itu menyebabkan manusia terbelah menjadi orang yang terbukti sebagai orang yang jujur dan orang yang terbukti kalau dia berbohong. Maka akan terbelahlah manusia menjadi mukmin dan munafik. Thayyib yang baik wa khabis ataukah yang dan yang jelek. Maka siapa yang bersabar menghadapi ujian, kanat rahmatan fi haqqihi, maka ujian itu adalah kasih sayang untuknya dan dia selamat dengan kesabarannya dari ujian yang lebih besar lagi. Namun siapa yang tidak bersabar menghadapi ujian, maka dia akan terjumus dalam satu ujian yang lebih hebat lagi. Maka adanya ujian adalah sebuah keniscayaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaumahum ala nar yuftanun, pada hari akhirat, di hari akhir, hum mereka diuji di atas neraka. Ujian dalam ayat ini maknanya dibakar. Ujian dalam ayat ini maknanya dibakar. Pada hari itu mereka dibakar di neraka. Kemudian Allah katakan, dzuku fitnatakum hadzalladzi kuntum bi tasta'jilun. Rasakanlah ujianmu. Hadzalladzi kuntum bi tasta'jilun, inilah adab yang dulu kalian ketika dunia minta untuk dicepat-cepatkan, minta untuk disegerakan. Maka siapa yang bersabar menghadapi ujian ketika di dunia, maka dengan sabar dia selamat dari ujian yang lebih besar, yaitu dimasukkan dalam neraka. Siapa yang tidak bisa bersabar menghadapi ujian yang Allah berikan di dunia, waqa'a, maka dia terjumus dalam ujian yang lebih mengerikan, yaitu neraka. Ini semua kutipan panjang dari kitabnya Ibnul Qayyim, Irasatul Lahfan. Masih perkataan Ibnul Qayyim, dan Ibnul Qayyim mengatakan, dan ujian itu ada dua macam. Ujian di dunia ada dua macam. Ujian berupa syubhat, pikiran-pikiran atau pemikiran-pemikiran dan akidah-akidah yang merusak. Dan ini adalah ujian yang paling besar, paling hebat dibandingkan dengan ujian yang kedua, yaitu fitnatu syahwat, ujian berupa ajaan dan dorongan untuk melakukan sehingga punya keinginan-keinginan yang terlarang. Dan dua ujian ini terkadang terkumpul pada diri seseorang. Dan sebagian orang ada yang hanya diuji dengan fitnah syubhat saja, dan ada yang diuji cuma fitnah syahwat saja. Dan ada orang yang mendapatkan dua-duanya. Fa fitnatu syubhat, maka ujian dalam bentuk punya adanya pemikiran-pemikiran yang merusak, akidah-akidah yang menyimpang, maka orang yang termakan dengan hal semacam ini, sebabnya adalah min dha'fil basirah, lemahnya ilmu, lemahnya imun, dan imunnya adalah imun berupa ilmu yang benar dari Quran dan Sunnah. Itulah orang yang ketika dia mendengarkan ucapan-ucapan yang menyesatkan dan akidah-akidah yang menyimpang, dia kemudian menelannya dan menerimanya. Karena apa? Karena lemahnya ilmu yang dia miliki, waqilatul ilmi, dan keterbatasan ilmu yang dia miliki. Walasiyama lebih-lebih lagi jika ternyata hal tersebut bergandeng dengan kelemahan ilmu tadi, bergandeng dengan rusaknya niat dan adanya hawa nafsu. Maka pada saat itulah tumbul ujian yang paling besar dan musibah yang paling besar. Fa kul masyita fi dholalin sayyil qasdi. Maka berkomentarlah sesukamu. Silakan Anda berkomentar sesuka Anda terhadap orang yang dalam kesesatan pemikiran dan ditambah jeleknya niat. Apa yang kayak apa perbuatannya, kayak apa pola tingkahnya. Maka ya, tentu tidak karuan. Ya. Apa saja yang Anda komentarkan itu bisa terjadi. Nah, ini rusak ilmunya, ya, ditambah ya, bejat niatnya. Al hakim alaihil hawa, dan dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Lal huda, ya, tidak mengikuti hidayah, ditambah lemahnya ilmu, sedikitnya ilmu tentang ajaran yang dibawa oleh Rasul utusan Allah. Fawa minalladzina qala Allah ta'ala fihim, maka dia termasuk orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka, iya tabi'una iladhanna, yang mereka tidak mengikuti kecuali prasangka, wa matahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh jiwa. Dan Allah telah kabarkan bahasanya mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkan dari jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wahai Dawud, yang kami jadikan engkau penguasa di muka bumi, maka putuskanlah di antara manusia dengan putusan yang benar, jangan mengikuti hawa nafsu. Jika engkau mengikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah, dan sungguh orang yang tersesat dari jalan Allah untuk mereka siksaan yang keras. Bimana suyaumal hisab, disebabkan mereka lupa. Lupa dalam tanda kutip, ini disebabkan mereka lupa terhadap adanya hari perhitungan amal. Lupa di sini bukan dalam artian tidak tahu kalau ada, tidak ada hari kiamat, namun lupa dalam artian meninggalkan beramal untuk hari kiamat. Wa hadzal fitnah, dan fitnah ini, ujian ini, ma'aluha, ujungnya adalah kekafiran dan kemunafikan. Dan inilah fitnahnya orang-orang munafik, fitnahnya ahli bid'ah, sesuai dengan tingkatan bid'ah mereka. Semua mereka inama ibtada'u, mereka semua melakukan bid'ah, min fitnatu subhat, dasarnya adalah karena memiliki pemikiran-pemikiran yang merusak. Yang istaba alaihim, yang mereka mendapatkan kerancuan untuk bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, hidayah dan kesesatan. Ya, maka fitnah yang pertama yaitu berupa fitnatu subuhat, berupa pemikiran-pemikiran dan akidah yang menyimpang, itu hasilnya apa? Hasilnya adalah mubtadi. Hasilnya adalah terjumus dalam aliran sesat. Aliran sesat, orang yang masuk dalam berbagai macam aliran sesat atau punya pemikiran-pemikiran yang sesat, itu adalah gara-gara menelan, gara-gara tidak bisa membedakan manakah hak dan batil. Dan tidak adanya kemampuan untuk membedakan manakah hak dan batil, akidah yang benar dan akidah yang menyimpang, itu sebabnya karena keterbatasan ilmu. Maka ujung dari fitnatu subuhat itu adalah bahkan itu lebih parah lagi, lebih bisa lebih jelek lagi, yaitu kekafiran. Nah, akhirnya orang itu statusnya kafir karena dia menyangka bahwasanya dalam misalnya keyakinannya orang Nasrani itu di sana ada kebenaran, dianggap itu adalah satu hal yang benar. Maka jadilah lebih jelek lagi, bukan hanya menjadi ahli bid'ah, ahli bid'ah, namun jadi orang kafir. Jika dia ngotot masih mau ngaku-ngaku Islam, padahal dia punya akidahnya orang kafir, berakidah dengan akidah kekafiran, jadilah dia munafik. Maka dampak dari fitnatu subuhat itu yang paling rendah adalah aliran sesat namun masih dalam Islam. Lebih parah lagi adalah kekafiran atau kemunafikan. Maka dikatakan fitnatul subhat adalah fitnatul munafikin. Fitnatul subhat itu adalah fitnahnya ujian yang dialami oleh orang-orang munafik. Mereka mendapatkan ujian dalam bentuk meragukan kebenaran Islam. Meragukan kebenaran Islam, namun mereka tetap mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, padahal mereka bukanlah seorang Muslim. Wala yunji min hadil fitnah, maka orang tidak ada yang bisa menyelamatkan dari fitnatu subuhat, kerusakan pemikiran, kecuali memurnikan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jadikan Rasul sebagai hakim dalam semua perkara agama yang kecil-kecil ataupun yang besar-besar. Masalah lahiriah ataupun masalah batiniah, masalah akidah ataupun masalah amal, yaitu masalah ibadah, masalah haqa'iq, masalah hakikat, yaitu sifat-sifat hati, atau syara'i ataupun masalah syariat. Fayatalaqa anu haqa'iqul iman, maka sifat-sifat tentang iman, maka sifat-sifat iman, cinta dan yang lainnya kita ambil dari Rasul. Dan syara'i, syariat lahiriah, haqa'iqul iman itu berkaitan dengan kondisi hati, berkaitan dengan masalah hati. Syariat Islam ataupun yang syariat lahiriah, semuanya harus kita ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga menetapkan, mengimani berbagai macam sifat, mengimani bahasanya Allah memiliki berbagai macam sifat, berbagai macam perbuatan dan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan meniadakan dari Allah apa yang Allah tiadakan dari dirinya. Maka kita terima itu semua sebagaimana kita terima dari Rasul wajibnya sholat 5 waktu dan waktu-waktu sholat dan jumlah rakaat sholat, kadar nisab zakat dan siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat, wajibnya wudu dan mandi junub, wajibnya puasa Ramadan. Falayaj'alu rasulan, maka janganlah seorang itu menjadikan Muhammad sebagai utusan Allah cuma dalam sebagian perkara, namun tidak mau menjadikan Muhammad sebagai utusan Allah dalam perkara agama yang lain. Kalau masalah syariat, ya, rasulnya Muhammad. Masalah hakikat, masalah hati, ya, maka rasulnya bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tokoh sufi ini dan itu. Ya, demikian kita lanjutkan pada lisya sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.